الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد, yang kita taati dan yang kita selalu harapkan barokah dan doanya, guru kita, orang tua kita, Ababa Syarifah Ustazah Khadijah binti Habib Muhammad Al-Hinduan, yang kita taati dan kita harapkan doa dan barokahnya, Al-Mukarram Abuya Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharun, yang kita taati dan kita harapkan barokahnya, guru kita Ustaz Habib Segab bin Hasan bin Ahmad Baharun, terkhusus yang kita hormati Al-Mukarram Al-Habib Profesor Dr. Muhammad bin Hasan Baharun. Dan terlebih khusus para syaraif dan para ustazat, dan yang kita banggakan para santri, santriwati yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan yang tidak lupa kita sampaikan juga penghormatan yang besar kepada Ustaz Fauzi Hamzah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam musala yang begitu berkah dan asarun nubuah banyak di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan nazroh dari beliau, mendapatkan kecintaan dari beliau dengan berkat guru-guru kita, berkat amal-amal guru-guru kita dan keikhlasan beliau-beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berada di ruangan ini untuk dan dalam rangka bagaimana mendapatkan pencerahan, dalam rangka mendapatkan wawasan serta pengalaman dari Ustaz Al-Habib Profesor Dr. Muhammad bin Hasan Baharun, yang beliau dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman beliau terkait dengan judul peranan kaum ibu dalam peradaban Islam, yang mana beliau sebagai aktivis muslim di berbagai organisasi level nasional dan internasional punya pengalaman yang banyak yang bisa kita ambil sebagai ibroh, yang bisa kita ambil sebagai langkah untuk menentukan sikap kita, untuk menentukan rencana-rencana serta langkah-langkah dakwah kita ke depan. Dan mudah-mudahan ini barokah dan manfaat ila yaumil qiyamah. Terlebih dahulu kita dengarkan arahan dari guru kita, orang tua kita, Ustaz Al-Habib Segab bin Hasan Baharun, selaku Rektor Institut Agama Islam Darul Ulum wa Da'wah, dan yang lebih utama adalah selaku orang tua dan guru kita. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Ustaz Segab bin Ahmad Baharun, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan guru senior termasuk yaitu Al Habib Profesor Dr. Muhammad Baharun yang kita banggakan, dan kita doakan semoga panjang umurnya, sehat walafiat, dan semoga beliau ditambah kesayangan kakeknya kepadanya, insyaallah. Yang sama-sama kita muliakan para ustazat, para asatidah, dan para calon-calon ibu yang dimuliakan Allah, yang tergolong daripada WWSD CPR. Jadi Habib Muhammad, perlu diketahui bahwa anak didik kita yang ada di sini memang pendidikan mereka terpadu, dan kebanyakan mereka itu adalah para mahasiswi, dan insyaallah memang ngebet untuk jadi calon ibu. Dan kita mendidik mereka lebih spesifik di dalam bagaimana caranya mereka itu akan menjadi seorang istri yang solihah, ibu yang solihah, dan anak yang solihah bagi kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kami menamakan anak didik kami ini dengan nama WWSD CPR, singkatan daripada wanita-wanita solihah calon pendamping. Itulah. Oleh karena itu, Habib Muhammad diinformasikan kepada beliau bahwasanya untuk meniti menuju kepada jalan yang kita inginkan itu membutuhkan kepada mujahadah. Karena selalu saya tekankan kepada anak didik kami bahwasanya seorang wanita itu mulai tumbuh, mulai dilahirkan, tumbuh dewasa sebagai istri, sebagai ibu, sampai nenek dan kemudian meninggal dunia, itu adalah fitnah. Dan tidak bisa seorang wanita pun yang bisa melepaskan dirinya daripada fitnah dia. Selama dia hidup, berarti dia fitnah. Sedangkan fitnah itu, kalau kita ingin tidak mendampaknya, maka cara satu-satunya itu adalah dengan kita meredam dan mengendalikannya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita meredamnya kalau seumpama mereka itu tidak mengetahui dengan status dirinya. Itulah yang selalu kita didik dan kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. Dan alhamdulillah, sekarang kita berada di depan kita ini seorang profesor yang beliau itu juga anggota Majelis Ulama Indonesia bagian dakwah, bagian komisi hukum, dan beliau memang mempunyai pengalaman yang sangat banyak di dalam memberikan seminar-seminar bermacam-macam bidang keilmuan. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita ingin mendapatkan pencerahan, mendapatkan penjabaran calon ibu yang solihah di era globalisasi ini. Karena memang luar biasa, Habib. Tantangannya itu luar biasa. Bahkan kami ini, Habib Muhammad, supaya diketahui bahwasanya kami ini para dewan guru-guru dan juga dewan dosen di Pondok Darul Dakwah ini sangat mengkhawatirkan kepada mereka ketika mereka pulang. Menurut pengalaman kami, kalau mereka itu pulang ke rumah, baik karena sakit atau karena keperluan, 3 hari saja di rumahnya, balik ke pondok sudah berubah. Nah, itu karena era globalisasi itu. Oleh karena itu, kami mengingat kepada hadis Nabi yang berbunyi, Sayati alaikum zamanun la yaslam lidi dinin dinuhu hatta yafirra min syahikin ila syahikin wa min juhrin ila juhrin kasta'labi baina ashbali fahina izin halatil uzubah. Nanti bakal datang suatu zaman pada umatku di mana pada zaman itu, kata Nabi Muhammad, tidak ada satu orang pun yang berpegang teguh dengan agamanya tidak akan selamat, kecuali kalau di itu mau tinggal di puncak gunung yang satu. Kalau sudah terkontaminasi dengan fitnah, pindah lagi ke puncak gunung yang kedua, dan begitu seterusnya, baru selamat. Kalau tidak, dia tidak akan selamat. Atau dari dalam gua, satu gua ke gua yang lainnya. Maka di saat itulah, kata Nabi Muhammad, lebih baik tidak kawin. Tuh, Nabi Muhammad katakan tidak kawin, katanya. Kalau sudah zaman itu, lebih baik tidak kawin. Sebagaimana antunna akan komplain kalau dikatakan demikian, sahabat juga komplain. Sahabat bertanya kepada Nabi Rasulullah, alih ta'abah talan tazlij. Bukankah engkau sudah memberi izin kepada kami, memperbolehkan bagi kami untuk kawin? Maka Nabi Rasulullah menjawab, na'am. Walakin hina izin halakur rajuli baina yadai abawaih ingkana lahu abawani. Wa in lam yakun lahu abawani fa ala yadi zaujatihi in kana lahu zaujah. Fa in lam yakun lahu zaujah fa ala yadi aqaribihi wa jiranih wa ahli baladih. Kalau seumpama iya, aku larang kalian itu kawin di saat itu, lebih baik enggak kawin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kehancuran, kebinasaan seseorang di antara kalian itu terletak kepada kedua orang tuanya. Kalau dia lagi masih punya orang tua. Kalau enggak punya orang tua, maka terletak kebinasaannya di tangan istrinya, kalau dia punya istri. Kalau dia enggak punya istri, terletak kepada kerabat dan tetangganya serta orang-orang yang hidup di sekitarnya. Nah, itulah maksudnya. Oleh karena itu, kita harus mempunyai pengalaman. Karena pengalaman itu adalah sebuah ibrah yang difatwakan dan dijelaskan serta dijabarkan dalam Al-Quran untuk kita selalu menjadikan pengalaman itu sebagai guru. Sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, La yadkhulul muslimu, la yadkhulul mu'minu fil juhri marratain. Jadi seorang mukmin itu tidak mungkin masuk terjerumus ke dalam satu lubang itu sampai dua kali. Artinya apa? Belajar dari pengalaman sebelumnya. Belajar daripada pengalaman, baik pengalaman itu terjadi dari kita ataupun pada orang lain. Nah, beliau ini pakarnya, mempunyai pengalaman-pengalaman yang baik dan solusi-solusi terbaik serta rumusan-rumusan yang sangat kita butuhkan dan kita perlukan untuk bagaimana kita itu menjadi seorang ibu yang solehah di era globalisasi ini. Jadi untuk menyingkat waktu, maka kami memohon dengan hormat kepada Habib Muhammad dan seumpama dalam penyambutan maupun dalam hal yang lainnya kurang memuaskan, kami atas nama Dewan Asatidzah dan juga Santriwati Darul Adawa mengucapkan banyak-banyak, memohon banyak-banyak maaf dari antum. Wa jazakumullah khair ala hadzal sa'i al-masykur. Dan semoga kita cuma bisa mendoakan, semoga beliau ditambah sayangnya Nabi kepadanya dan anak keturunannya menjadi anak keturunan yang bermanfaat untuk agama ini dan nusa dan bangsa. Hadza malah cuma ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ustaz Segab bin Hasan bin Ahmad Baharun. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan menjadi pencerahan untuk kita, terkabul apa telah beliau sampaikan. Selanjutnya akan kita dengarkan Al-Habib Profesor Dr. Demikian tadi sambutan yang sudah disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Habib Segab Baharun. Mudah-mudahan itu menjadi pencerahan dan sebagai motivasi kita untuk lebih memperbanyak kebaikan lagi yang ke depan kita semua sebagai generasi-generasi dari Abuya Habib Hasan Muhammad Baharun yang akan meneruskan risalah Nubuwwah. Dan sesuai dengan judul di sini adalah sebagai penguat dan sebagai penyebar serta mengukuhkan peradaban Islam khususnya di Indonesia. Oleh karena itu kita langsung saja kita dengarkan pemaparan dari beliau Al-Habib Profesor Dr. Muhammad Baharun. Mudah-mudahan ini barokah dan manfaat untuk kita semua sehingga kita bisa menjadi sesuai dengan yang dicita-citakan oleh guru kita. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعدم شانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحَلُوا الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syarifah Ustazah Al-Hababah Khadijah binti Muhammad Al-Hinduan selaku pengasuh Ma'had Darul Lughah wa Da'wah ini, yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhina fillah wal aqidah al habibul ustaz Segaf ibn al habibul ustaz Hasan bin Ahmad Baharun, yang saya hormati saudara moderator dan saudara akhina fillah Ustaz Fauzi Hamzah, orang lama yang tetap awet muda. Saya merasa berbahagia dapat hadir di majelis ini untuk kesekian kalinya. Seharusnya menurut jadwal, kemarin saya dipasang oleh Ustaz Fauzi Hamzah sebagai pembicara dialog politik di Asrama Putra. Namun karena kesalahan teknis, saya sudah menjanjikan tanggal yang sama kemarin, tanggal 11. Ternyata saya khilaf bahwa pada tanggal yang sama itu saya menjadi pembicara di Sukorejo dalam rangka peringatan satu abad pesantren Sukorejo di Asem Bagus, Tupondo. Sehingga teriring permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada panitia, khususnya pada Ustaz Fauzi Hamzah atas kekeliruan ini, sehingga saya bisa datang pada hari ini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan santriwati Darul Uwa Dakwah yang luar biasa. Saya dengar perkembangan dan pertumbuhan pendidikan di sini luar biasa, kegiatan-kegiatan yang juga cukup padat, sehingga saya yakin-yakinnya ke depan kader-kader militan yang dihasilkan oleh santriwati-santriwati yang belajar di Darul Uwa Dakwah ini mendapat sebesar-besarnya barokah ilmu, terutama apa yang diwariskan oleh guru kita bersama, yaitu almarhum Al-Habibul Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun, yang sangat saya ketahui betul kadar keikhlasan dalam pendidikan yang luar biasa tiada taranya di dalam mengembangkan proses pembelajaran Islam khususnya di lingkungan Darul Uwa Dakwah ini. Sehingga kalau ada istilah sekarang ini efek, maka dalwa efek ini sudah menasional di mana-mana. Mudah-mudahan ke depan bukan menasional tapi mengglobal. Saya yakin sistem pendidikan yang berkembang di Hadramut pun sudah dikalahkan oleh dalwa ini. Suatu saat nanti percayalah bahwa kader-kader dari Timur Tengah akan belajar di dalwa. Kalau masa lalu sebagian kita belajar ke Al-Ahqaf, Rubat dan lain sebagainya, dalam dasawarsa yang akan datang, insya Allah gelombang calon-calon santri dan santriwati dari Hadramut dan Timur Tengah lainnya akan belajar di sini. Semua itu tidak lain adalah karena pendidikan yang ditanamkan oleh Habib Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Nah, diskusi pada pagi hari ini kita bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita masing-masing untuk menyongsong masa ke depan ini lebih baik. Bagaimana kita, sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad SAW, bagaimana hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau mengikut petunjuk dari Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah kedua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berkalkulasilah tentang hidupmu ya, sebelum nanti hidup kamu ini dikalkulasi oleh orang lain. Jadi kita harus berhitung apa yang sudah kita raih pada hari ini dan apa perencanaan ke depan yang ingin kita raih. Itu kita harus kita tata dari sekarang. Anda sebagai santriwati dan pelajar harus bisa mengatur waktu untuk mencapai target-target dan cita-cita yang diinginkan. Oleh karena itu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, saya sangat setuju dengan tema seminar pada pagi hari ini. Dan ini merupakan seminar yang dihadiri terbesar, mungkin seminar terbesar di Indonesia pada tahun ini, yang dihadiri mungkin lebih dari 1.000 orang. Biasanya seminar itu dihadiri 70 sampai maksimal 200 orang. Tapi ini 1.000, karena itu saya berani mengatakan bahwa seminar ini adalah seminar terbesar. Saya mengharapkan selain tepuk tangan, juga ada kata-kata Subhanallah. Supaya ada nilai pahalanya. Kalau tepuk tangan cuma meriah saja, tidak ada pahalanya. Tapi kalau Subhanallah, kalau merespon sesuatu yang luar biasa, itu ada pahalanya. Jadi pada pagi hari ini ada judul seminar sehari. Mungkin seminar ilmiah ya, tidak ada kata-kata sehari ya. Karena beberapa jam lagi ini harus selesai ini kita. Saya jam 12 harus terbang pulang ke Bandung. Jadi peranan kaum ibu dalam peradaban Islam di era globalisasi. Seringkali dipertanyakan, apa peran kaum ibu itu? Sebetulnya ini harus terus kita segarkan supaya masyarakat luas tahu bahwa ibu itu memiliki peran yang luar biasa. Ada kata-kata al-um madrasatul aulad. Jadi ibu itu sebetulnya madrasah yang sebenarnya. Madrasah yang sejati itu adalah ibu terhadap anak-anaknya. Jadi mau diarahkan kemana anak ini, ya, itu sangat tergantung pada ibunya. Kalau anak-anak itu beruntung dapat ibu yang baik, diarahkan kepada agama yang baik, jadi dia berarti ibu teladan, ibu yang baik. Karena ini madrasah. Al-um madrasatul aulad. Jadi ibu itu adalah tempat pendidikannya. Madrasah itu kan tempat pendidikannya, di mana ditempa anak-anak itu mau dijadikan apa. Kalau ada gium ini kita kaitkan dengan hadis Nabi, itu sinkron. Di dalam hadis Nabi disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran itu dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci. Fitrah itu adalah ibarat lembaran sofah ini ya. Ini putih bersih, tidak ada nodanya. Nah, yang harus bertanggung jawab untuk mengisi yang putih ini adalah ibu. Bisa diisi dengan warna hitam, bisa diisi dengan warna-warni lainnya. Sangat tergantung pada ibu. Bisa juga dipertahankan fitrahnya. Karena itu, setahun sekali, sebentar lagi kita menyongsong bulan suci Ramadan, itu apabila kita sudah menyelesaikan tugas bulan suci Ramadan itu, kita menyongsong hari raya Idul Fitri. Kembali, Id itu kembali, Fitri itu ya Fitri, ya kembali kepada kesucian fitrah manusia itu. Jadi ini intinya, pendidikan itu paling tidak mempertahankan fitrah dan asal kejadian manusia yang suci itu. Prinsip pendidikan itu seperti itu. Nah, karena itu dalam hadis tadi yang saya kutip, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah. Nah, ini pegang peran penting. Orang tua itu mau diapain ini anak? Mau dijadikan ulama bisa, mau dijadikan politisi bisa, mau dijadikan pedagang bisa, sangat tergantung, itu sangat menentukan. Nah, itu semua adik-adik sekalian, itu di tangan ibu. Jadi ibu ini sangat penting. Al-um, um itu artinya induk. Berbeda dengan sebutan untuk laki-laki. Walid, ya. Ab, ya. Tapi om, mengapa om? Ya. Karena om itu induknya segala sesuatu itu om ibu. Nah, karena itu sangat penting untuk disegarkan kembali ingatan kita dan coba kesadaran dari calon-calon ibu. Tadi Habib Segap mengatakan calon-calon ibu ini untuk mempersiapkan diri ke depan bagaimana menjadi madrasah yang terbaik untuk anak-anaknya paling tidak. Syukur alhamdulillah kalau untuk masyarakat lingkungannya masing-masing. Tapi yang penting bagaimana ibu-ibu ini bisa menghasilkan orang-orang besar. Kalau kita sering kagum dengan nama-nama besar, dengan orang-orang besar, tidak terlepas dari ibu. Coba siapa orang-orang besar yang kita kenal itu? Jangan tanya kalau para anbiya wa rasul. Orang-orang besar siapa kalau kita tanya? Mesti ibu. Jangankan di lingkungan kita berbicara tentang Islam, ya, keulamaan. Ulama-ulama besar pasti di belakangnya ada ibu-ibu yang luar biasa. Ibu-ibu yang solehah yang bisa mencetak, mengkader anaknya menjadi orang besar. Sekarang kalau orang menyebut sebagai bandingan aja, Einstein. Einstein itu orang yang paling jenius sepanjang sejarah katanya. Kalau menurut saya rata-rata kecerdasan manusia itu ya hampir sama, ada kelebihan sedikit tapi terlalu juga tidak. Tapi ternyata setelah saya baca latar belakangnya, Einstein itu punya ibu yang baik. Punya ibu yang telaten. Einstein itu sebetulnya kalau menurut psikologi ya, itu sudah menyimpang. Jadi anak apa namanya istilahnya kalau anak menyimpang itu yang hiper. Sebetulnya Einstein itu asalnya hiper. Nakal betul, hampir gak terarah. Tapi karena dia punya ibu yang baik, kemudian menjadi orang yang paling jenius dalam sejarah. Karena ibunya itu membimbing, mengingatkan, kamu sekarang harus sekolah. Enggak, saya mau main. Sekolah dulu baru main. Ini bentuk-bentuk apa, ya tidak didasarkan pada agama, apalagi agama. Dia, kamu harus sekolah dulu. Saya mau main. Sekolah dulu, nanti baru main. Nah, setelah pulang sekolah, dipersiapkan lagi. Kamu di sekolah tadi ngerjakan apa? Saya tidak ngerjakan apa-apa, saya dengar guru. Baik kalau kamu dengar ungkapan-ungkapan dari guru. Kemudian yang kedua, kamu harus bertanya. Oh gitu, harus bertanya? Iya. Kalau kamu bertanya, pulang ke rumah, kamu saya kasih hadiah. Jadi ada apresiasi. Nah, kemudian pulang sekolah lagi, ditanya lagi. Kamu tanya berapa kali? Sekali. Hari ini harus tanya 2 kali. Harus banyak tanya. Akhirnya apa? Otaknya jadi cerdas karena dirangsang oleh ibunya juga ikut membantu mendidikan. Kembali kepada konsep dasar tadi bahwa al-um madrasatul aulad. Nah ini peranan. Tujuannya bagaimana? Tidak ada manusia besar yang belakangnya tidak ada ibu yang jauh lebih besar. Karena ibu-ibu itulah yang berada di layar belakang, di panggung belakang yang bisa menciptakan orang-orang besar. Saya dekat dengan Pak Dejen Purnawirawan Azwar Anas karena satu organisasi. Pak Azwar Anas itu menjadi gubernur 2 kali di Sumatera Barat. Menjadi menteri 2 kali. Menteri Perhubungan pernah dan Menko Kesra pernah. Dan dia karirnya terus menanjak, gak pernah turun. Saya pernah bertanya kepada Pak Azwar, Pak Azwar, resepnya menjadi orang yang karirnya itu terus menanjak, tidak pernah turun gitu. Sampai akhirnya pensiun, tua, sudah tidak kuat lagi, sudah dia menyerah. Itu pun masih banyak jabatan. Jabatan-jabatan yang dia sebagai penasihat-penasihat. Saya bilang, saya ini sebetulnya pendidikan pas-pasan. Saya insinyur dari ITB. Kemudian ayah saya meninggal, saya hanya punya seorang ibu. Jadi tiap hari ibu saya itu saya cuci kakinya. Kata siapa? Kata Pak Zerona. Lu untuk apa? Saya cuci kakinya. Ya ibu saya pertama-tama risih gitu. Ngapain bu? Jangan usah nyuci-nyuci kaki. Enggak bu, saya cuma ingin anu aja. Ingin kerelaan ibu, ibu senang apa. Ya sudah ibunya senang dicuci kakinya. Jadi tiap pagi ketika serumah dengan beliaunya itu, dicuci kakinya. Dicuci, dibersihkan. Ya, walaupun bisa menggunakan pakaian, dicoba dipakai. Dibimbing waktu duduk ya sudah tua ya, dihormati, diminta keridhoannya setiap pekerja dia minta izin. Ini yang kuncinya itu sehingga menjadi sukses. entah bagaimana tawaran-tawaran orang, penghargaan orang kepada saya itu yang semua tidak saya perkirakan datang dengan sendirinya. Jadi hanya karena apa? Hal-hal yang sederhana sebetulnya dia menghormati. Ya itu tadi, karena ibu ini induk al-um. Kalau kita kaji dari perspektif agama, di dalam Al-Quran itu harus kita perhatikan. Ada surat An-Nisa. Mengapa ada surat An-Nisa, tidak ada surat Ar-Rijal? Menunjukkan bahwa ini diabadikan di dalam Al-Quran, itu artinya hal yang penting. Tidak ada yang penting kecuali itu dijadikan nama surat. Kita harus merenung, merefleksikan. Mengapa nama surat itu An-Nisa? Padahal Ar-Rijal juga penting. Anbiya wal mursalin itu minar rijal. Tapi di sana tidak diabadikan sebagai nama surat. Yang ada adalah nama surat An-Nisa. Artinya apa? An-Nisa itu penting. Nabi juga pernah bersabda, Al-Jannatu tahta akdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu. Bukan, ada orang yang bertanya, terutama orang-orang liberal, kenapa sih kok ada ungkapan Nabi itu surga itu di bawah telapak kaki. Kaki itu yang rendah, surga itu kan tinggi. Kenapa? Dia tidak mengerti bahasa. Bahwa di dalam bahasa Arab itu banyak kalimat-kalimat majaziyah, metafor, yang menunjukkan harus dijelaskan, ditakwilkan. Bahwa artinya apa? Artinya kerelaan orang itu masuk, kerelaan Allah orang itu masuk surga atau tidak, di bawah telapak kaki ibu, artinya di bawah kerelaan ibu. Dan ini sinkron dengan bunyi hadis yang lain, ridallah ridal walidain. Ya ini alhamdulillah ayah-ayah tercakup, tapi ditaksis om yang punya wewenang mutlak, otoritas mutlak terhadap anaknya, ditaksis dari Al-Jannatu tahta adamil ummahat. Jadi dikhususkan bahwa kerelaan itu, kerelaan Allah itu sangat tergantung kepada kerelaan ibu. Dan itu sudah ada dialog Nabi dengan seseorang ketika ditanya, ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dari aku? Rasulullah langsung merespon, ummuk summaman ya Rasulullah, ummuk summaman, ummuk baru summa abu. Jadi artinya apa? Secara kuantitatif perbandingan, ya, al-um sebagai induk ini memiliki porsi yang lebih tinggi dibanding sang ayah yang laki-laki. Jadi ini adik-adik sekalian hendaknya menjadi perhatian, ya, untuk meneguhkan posisi dan peranan ibu itu sangat-sangat penting. Karena itu perempuan tidak boleh lemah. Perempuan harus kuat. Wanita sebagai calon ibu harus kuat, tidak boleh lemah. Sebab kalau lemah, pasti akan menurunkan anak-anak didik yang lemah juga. Jadi perempuan-perempuan, calon-calon ibu harus menjadi kuat. Lebih kuat dari laki-laki. Dalam artian, bukan artian fisik, tapi kuat mental, kuat spiritual, kuat segala-galanya. Karena yang akan dihadapi adalah tarbiyatul aulad di lingkungan rumah tangganya sendiri. Mengapa wanita harus ditempatkan di rumah? Karena rumah itu madrasah, tidak boleh ditinggalkan. Karena dari rumah itulah akan lahir generasi-generasi yang nanti akan mengubah dunia ini. Saya tadi katakan sangat setuju dengan judul ini, ya, peranan kaum ibu dalam peradaban Islam. Karena kalau kita membangun peradaban itu harus dimulai dari kekuatan itu tadi. Kalau ibu-ibunya gak kuat, peradabannya itu rontok. Di Eropa itu, contohnya sekarang, peradaban Eropa itu sudah ditubir jurang kehancuran sebetulnya. Kenapa? Perempuan-perempuan sudah tidak dihargai oleh orang karena sikapnya sendiri. Perempuan-perempuan dianggap murah, remeh. Seolah-olah akan kembali ke zaman jahiliyah. Dalam berpakaian sedemikian rupa, juga mereka pergaulan bebas, nilai-nilai agama sudah tidak ada, lembaga perkawinan sudah hampir terhapuskan, sampai-sampai ada diberlakukan perkawinan sejenis, perempuan dengan perempuan, kemudian laki dengan laki, sehingga sudah menyalahi dan menyimpang dari kodrat. Dan ini adalah penyakit psikologis, secara psikologis ini penyakit dan berkembang. Berkembang sedemikian rupa, beberapa waktu yang lalu ketika saya keliling Eropa, saya tidak jarang melihat bayi-bayi itu. Saya dengan teman-teman waktu itu jalan-jalan, saya katakan, mana itu bayi-bayi Eropa itu? Kemudian ada satu bayi, ternyata setelah saya lihat, dia bukan orang Eropa, dia Cina. Ada lagi bawa kereta bayi itu. Saya lihat lagi, bukan Eropa, Jepang mungkin atau Cina. Ada lagi orang Timur Tengah, apalagi ditandai dengan hijabnya. Jadi yang orang Eropa itu gak punya anak. Bagaimana punya anak? Kawin perempuan dengan perempuan, na'udzubillah min dzalik. Kembali ke zaman pra-jahiliyah lagi. Jadi hancur peradabannya karena apa? Hancurnya perempuan akan menghancurkan peradaban. Nah, peradaban Islam itu harus berjaya di era globalisasi ini. Kita gak perlu takut globalisasi, karena ini merupakan fenomena waktu. Globalisasi itu fenomena waktu, mau dinamai globalisasi, mau dinamai dalwaisasi, gak ada masalah. Karena ini fenomena waktu. Kita punya prinsip yang jelas dalam agama. Al-muhafadatu alal gadimi soleh wal-ahdu biljadidil aslah. Menjaga yang lama itu baik, dan itu sebuah keharusan kita untuk menjaga turab. Wal ahdu bil jadid asla, karena kita sadar bahwa dunia ini terus berubah. Tidak ada manusia yang tidak meyakini bahwa dunia ini berubah. Gak mungkinlah kita mengharapkan dunia ini stagnan. Kalau stagnan berarti kiamat. Dunia ini pasti berubah. Perubahan sosial, perubahan politik, perubahan segalanya. Dan kita harus siap dengan itu. Karena itu kaidah yang kita pegang adalah tadi itu. Al-muhafadatu alal gadimis soleh wal ahdu bil jadidil aslah. Menjaga yang lama, menjaga turab itu baik. Jadi nilai-nilai agama yang ini merupakan warisan lama harus kita pegang. Tetapi kita tidak resisten dengan perubahan zaman. Nah, karena itu di dalwa ini orang kemodernan juga diterima sepanjang itu tidak berlawanan dengan akidah syariah. Sepanjang itu tidak berlawanan dengan akidah syariah, silakan aja itu dipegang. Nah, jadi ini hendaknya menjadi paradigma, menjadi manhaj kita bahwa yang lama harus kita pegang. Hijab lama itu harus kita pegang sampai kapanpun. Tetapi hijab tidak akan menghalangi seorang putri, seorang anak didik wanita atau ibu-ibu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Misalnya internet, misalnya menggunakan teknologi modern yang ada. Silakan sepanjang itu mendukung dakwah, mendukung sistem pendidikan yang ada, silakan digunakan. Karena kita ambil asas kemanfaatannya. Tadi sudah saya katakan bahwa prinsip berdirinya pondok ini didasarkan kepada kemanfaatan. Seringkali hadis yang dikutip oleh Ustaz Hasan Baharun itu adalah khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia itu bagaimana semaksimal mungkin memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Tadi di dalam saya sebutkan ada nama surat An-Nisa. Itu tidak bukan berarti tanpa makna. Bukan berarti Rasulullah menerima perintah untuk memberikan nama surat An-Nisa begitu saja tanpa ada makna yang terdalam di dalamnya itu. Bahkan seluruh nama-nama surat itu mengandung makna kalau kita gali dari nama-nama suratnya saja. Itu sudah luar biasa. Bahkan ada orang bertanya, mengapa nama semut kok diabadikan menjadi nama surat? Ada surat An-Naml. Dia tidak mengerti bahwa Tuhan menciptakan makhluknya sekecil semut itu tentu memiliki hikmah-hikmah besar yang manusia, sebagian manusia tidak mengerti. Ya, sehari-hari kita meremehkan semut ya. Semut kecil nempel di badan kita, kita kintes gitu aja selesai. Kadang-kadang di mana-mana ada gula, ada semut. Di mana-mana gula. Tapi kita tidak pernah mengerti bahwa ma khalaqta hadza batila. Tuhan itu tidak sia-sia menciptakan makhluknya dalam bentuk apapun. Termasuk semut, mengapa Allah kemudian melalui Nabi Muhammad mengabadikan nama surat sebagai surat tersebut? Padahal di dalam surat itu tidak banyak bercerita tentang asal muasal semut, nasabnya semut, sejarah semut juga tidak ada di situ. hanya ditempel sebagai nama surat. Artinya apa? Kita harus belajar dari semut. Pertama, kita harus belajar dari semut kebersamaannya. Semut itu memiliki rasa kebersamaan yang sangat tinggi, saudara-saudara sekalian. Coba lihat ketika semut atau seekor semut menemukan sebutir gula di lantai. Langsung dia ambil telepon selulernya, sebelum kita memiliki HP, mereka menghubungi teman-temannya yang di liang-liang terdekat, yang terjangkau dengan sinyalnya. Lalu datanglah berbondong-bondong, mereka berbaris. Tidak seperti sebagian besar manusia, sulit diajak untuk antri. Semua yang datang terlambat inginnya di depan. Padahal yang di depan itu sudah berlama-lama dia antri. Dia tidak mau. Karena apa? Kesadaran untuk disiplin tidak ada. Kita harus belajar disiplin kepada binatang yang paling remeh-temeh itu. Yaitu seekor semut itu. Jadi tidak sia-sia Tuhan menciptakan ini sebagai apa? Ibrah, kita harus belajar kepada binatang yang terkecil. Yang seringkali kita injak-injak dan tidak kita pedulikan. Dari rasa kebersamaan kita harus belajar dari seekor semut. Seekor semut menemukan gula, menemukan sebutir gula, dia mau berbagi dengan teman-temannya dan saudara-saudaranya yang lain. Tapi manusia kalau mendapatkan rezeki, dia diam-diam saja. Dia tidak pernah bercerita kepada teman-temannya. Tapi kalau wesel atau kiriman transfer uang tidak datang, dia diam-diam. Tapi kalau tidak datang, dia langsung bilang kepada temannya, gue lagi bokeh nih, utangin gue. Jadi beda manusia dengan semut. Semut berbagi. Nah, dan yang ketiga, semut memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena semangatnya. Kalau orang itu semangat, itu bisa mempertahankan kehidupan. Paham gak? Orang yang bersemangat, ada orang sakit, sakitnya gak seberapa. Karena dia pesimis, inferior, karena dia pesimis terus. Karena terbiasa kesehariannya itu sundon terus, pesimis, serba pesimis. Negative thinking, berpikirnya itu negatif terus. Gak lama mati sudah akhirnya. Tapi ada orang penyakitnya berat, tapi semangat hidupnya tinggi, awet. Buktikan di rumah sakit karena Anda harus belajar. Ada orang sakit, perkiraan kita, wah penyakitnya ini gawat, ini gak lama. Tapi karena semangat hidupnya tinggi, ini pentingnya semangat. Jadi jangan main-main dengan semangat. Semangat itu energi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seseorang sudah tidak bersemangat, mudah frustrasi, cepat mati. Mudah frustrasi, mudah kecewa, negative thinking, dan sifat-sifat lainnya yang pesimistis. Ini akan mempercepat, selain mempercepat ketuaan, dan juga mempercepat alokasi umur dan debt itulah. Tapi orang yang memiliki semangat hidup yang tinggi, penyakit apapun yang mendera dirinya, dia tetap tegar dan bisa hidup lebih lama. Nah, ini penting untuk ibu-ibu, ya. Anda sebagai pelajar santriwati ini, ya, tetap memang alokasi umur ini ditentukan Allah. Tapi ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, termasuk nasib umurnya, kesehatannya, prestasinya, semuanya diatur oleh Allah. Tapi Allah akan mengubah orang itu kalau orang itu berusaha. Artinya apa? Doa dan usaha harus sinkron untuk kemantapan hidup kita di dalam mengharungi kehidupan yang luas ini. Jadi semut tadi saya katakan memiliki semangat yang sangat tinggi, sehingga semut dikatakan oleh ahli-ahli perbinatangan bahwa semut itu mampu mengangkat beban 3 kali berat badannya. Kalau misalnya berat badannya berapa mikron itu, dia bisa 3 kali. Nah, manusia apakah bisa mengangkat 3 kali beban badannya? Misalnya Anda sekarang berat badannya 50 kilo, mampu gak mengangkat 150 kilo? Satu kintal lebih. Ambruk. Tapi semut, coba lihat, kadang-kadang jalannya itu terhuyung-huyung, karena berat memang. Karena semutnya kecil, yang diangkat adalah sebutir gula yang cukup besar untuk seekor semut yang mungil tadi. Kita harus belajar kepada semut, semangatnya, kebersamaannya, disiplinnya, dan lain sebagainya dari semut. Kemudian ada juga nama di dalam Al-Quran itu surat Al-Ankabut, laba-laba. Laba-laba kita sering melihat di hutan-hutan atau di kampung-kampung. itu ada orang apa, yang pencari kayu itu melihat ada laba-laba, itu spider. Itu semakin luas hutan, semakin luas kita lihat jaring-jaring yang dibuat oleh al-ankabut itu kan. Kita harus belajar apanya? Pertama, sama dengan semut, kita harus belajar semangatnya. Semangat membangun masa depannya. Jadi al-ankabut tidak peduli ada hujan, tidak peduli ada angin yang mengobrak-ngabrikkan apa yang dibuatnya berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Walaupun hancur diterpa angin, hancur diterpa hujan, tapi tetap al-ankabut bersemangat untuk membangun masa depannya. Tidak pernah frustrasi, tidak pernah patah hati, tidak pernah kecewa. Dia tetap tegar. Nah, ketegaran ini kita harus belajar dari al-ankabut. Kemudian dibangunlah jaring-jaring. Nah, setelah capek dia bangun jaring-jaring, bangun rumah itu, bangun kalau bahasa sekarang, bangun network, networking. Karena kita ini tidak bisa, kalau belajar di sana dari apa? Kita ini tidak bisa hidup sendiri, apalagi di zaman sekarang. Tidak mungkin ada orang akan merasa puas, saya bisa hidup sendiri, berkelompok kecil. Dia pasti membutuhkan orang lain, dia pasti membutuhkan kelompok yang lain. Tidak ada yang bisa kita selesaikan semuanya, kecuali semua itu atas dasar dari kerja orang lain pula. Ya, karena itu kita harus belajar dari al-ankabut, jaring-jaringnya. Sehingga ketika al-ankabut susah payah membangun rumah, maka dia duduk manis di tengah. Al-hasyarat, nyamuk, lalat, semua datang dengan sendirinya, tinggal makan, tidak usah susah-susah cari. Tinggal makan. Artinya sekarang, semua kita ini harus membangun jaring-jaring itu untuk masa depan. Sehingga ketika sudah usia tua, ketika sudah badan lemah, kita tidak perlu kerja keras karena sudah kita lakukan kerja keras itu, tinggal memetik hasil-hasilnya melalui jaring-jaring yang kita tebar. Demikian juga ada, jadi tidak sia-sia semua nama-nama surat di dalam Al-Quran itu mengandung suatu makna yang sangat luas sekali untuk itu. Ada lagi nama surat di dalam Al-Quran, An-Nakhl, lebah, ini sudah jelas. Siapapun tahu bahwa yang namanya binatang lebah itu memiliki keistimewaan-keistimewaan. Dia tidak makan kecuali dari sari-sari bunga yang istimewa. Dan akhirnya apa? Yang diproduksi pun oleh lebah adalah sesuatu yang istimewa, yaitu madu. Shifa linnas, menyembuh, obat penyembuh bagi penyakit manusia. Dikatakan begitu dalam agama kita bahwa madu ini adalah bagian daripada obat yang menyembuhkan banyak penyakit manusia. Karena apa? Ini gambaran kepada manusia. Kalau sudah manusia itu yang dimakan itu halal, insya Allah akan menghasilkan tindak tanduk dan perilaku manusia yang baik. Karena yang dimakan baik, halalan thayyibah, maka perilakunya yang diekspresikan kepada manusia lainnya itu pasti yang terbaik. Tidak ada yang tidak terbaik. Manusia belajar dari itu, bahwa kita harus selektif. Sekarang banyak orang yang melalaikan ini. Makanya agama menuntun kita, selain dari nilai keagamaannya, bahwa makanan itu harus halal, harus dijelaskan juga halal thayyib. Selain halal, juga harus thayyib. Bukan halal saja. Boleh jadi makanan itu halal, tapi tidak thayyib. Banyak sekarang makanan-makanan di luar itu halal tapi tidak thayyib. Berapa banyak sekarang orang yang sakit aneh-aneh. Karena apa? Gaya hidup makannya sudah tidak melihat dari dua entitas nilai yang penting tadi. Kehalalan dan ketoyibannya. Sekarang orang makan pakai apa? Penyedap. Ya, Royco dan sebagainya. Itu mereknya Royco. Penyedap makanan. Tanpa disadari bahwa penyedap makanan itu ada bahan-bahan kimia. Kalau lama-lama bisa menimbulkan kanker, tumor, dan penyakit-penyakit aneh lainnya. Berarti apa? Ini tidak toyib, harus ditinggalkan. Kita harus masak masakan dan makan makanan yang toyib itu artinya yang betul-betul itu merupakan bumbu-bumbu masak yang sebenarnya. Bukan bumbu masak yang diciptakan dari bahan kimia. Ada anak-anak sekolah yang kecil-kecil tidak mengerti. Ibu-ibu harus punya peran penting untuk mengingatkan anak-anaknya. Anda sebagai calon-calon ibu nanti. kakak-kakak yang baik harus mengingatkan kepada adik-adiknya. Jangan beli makanan di luar. Kadang-kadang anak-anak kecil itu hanya tertarik, ada mangga kuning warnanya, masak ini. Sebetulnya bukan kuning karena masak itu. Kuning dari luarnya saja. Sebetulnya itu adalah bahan kimia, yaitu bahan cat yang dipoles di sana untuk supaya penampilan fisiknya itu menarik. Sehingga anak-anak makan aja tanpa disadari bahwa ada bahan kimia yang masuk, bisa merusak usus, merusak jaringan badan organisme lainnya yang ada di dalam. Ya, terus sedikit-sedikit tapi pasti ini akan merusak organisme dalam tubuh manusia. Karena itu jangan heran adanya muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu. Ya karena pola makan manusia akhir-akhir ini seperti itu. Pola makan manusia modern tidak selektif. Tidak memikirkan dari nilai-nilai yang penting, yaitu nilai-nilai kehalalan dan ketoyimannya tadi. Jadi untuk warna pakai zat pewarna cat, karena pedagang itu pasti ingin yang apa biaya yang semurah-murahnya untuk menghasilkan apa namanya keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi untuk misalnya kenyal, kalau bakso itu dengan pengawet, dengan bahan kimia pengenyal, semua akhirnya ke bahan kimia, bahan kimia, bahan kimia. Ini harus kita jelaskan kepada anak-anak didik kita, kepada adik-adik kita, kalau makan tuh sebaiknya di rumah yang jelas bumbunya, jangan di luar. Karena di luar tuh gak mungkin pedagang itu mau risiko kalau gak laku dibuang. Nah, untuk awet, pakai pengawet mayat. Supaya awet hari ini. Gak laku hari ini, besok bisa dijual. Kuenya bisa dijual. Makanan lainnya bisa dijual. Pakai pengawet. Namanya pengawet mayat. Itu pengawet bahan kimia. Gak boleh masuk di dalam tubuh kita. Haram hukumnya kalau tubuh kita yang diamanatkan oleh Allah waktu lahir itu kita dengan sempurna apa, kita rusak sendiri, sadar maupun tidak disadari. Karena itu harus disosialisasikan kepada seluruh anak-anak didik kita yang kecil-kecil, adik-adik kita. Hati-hati kalau makan itu. Karena kalau sakit, ya, yang repot adalah penyembuhannya. Akan merepotkan. Kalau sudah orang sakit, segala aktivitasnya terhenti semuanya. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita sendiri. Karena itu dimulai dari makan itu harus betul-betul diperhatikan semuanya. Jadi adik-adik sekalian, hadirin hadirat sekalian yang senantiasa diberkati dan dirahmati Allah SWT, peran, sekali lagi, peran penting wanita sebagai calon-calon kaum ibu nantinya, ini berada di garda terdepan. Jadi tidak boleh ada di belakang. Bukan halangan Anda harus menggunakan hijab itu tidak bisa meraih prestasi-prestasi. Bukan alasan itu. Banyak sudah kita contohkan orang-orang yang wanita-wanita terdahulu maupun sekarang yang dapat meraih sukses tanpa ada keterbatasan-keterbatasan yang ada. Kalau kita melongok ke belakang di masa lalu, kita sudah jelas mendapat contoh-contoh ideal di zaman Rasulullah SAW. Ada Sri Kandi perdagangan, yaitu Khadijah, Khadijatul Kubra, yang menunjukkan bahwa seorang wanita pada masa itu bisa sukses berusaha dan akhirnya memikat hati seorang pemuda namanya Nabi Muhammad SAW. Pedagang yang jujur, pedagang yang sukses. Ini menunjukkan isyarat kepada kita bahwa orang Islam itu harus kaya. Kekayaan itu harus dimulai dari ibu-ibu. Karena dalam sejarah Islam, yang lebih dulu kaya, menguatkan Islam itu adalah Khadijah, ibu. Apalagi pengasuhnya pesantren ini, Ibu Khadijah. Mengambil namanya. Saya mengharap, nanti kalian kalau sudah punya anak, itu namakan nama-nama Ummahatul Mukminin. Ini penting. Kenapa? Supaya ada rasa dari anak-anak didik kalau perempuan ya, nama-nama Ummahatul Mukminin. Ada rasa untuk meneladani. Nama itu penting. Kenapa? Nanti itu bukan menjadi beban psikologis, tapi ini menjadi motivasi tersendiri bagi si anak untuk seminimal mungkin harus meneladani nama yang melekat pada dirinya itu. Nama Khadijah harus dia meneladani Khadijah. Nama Aisyah, nama Hafsah, Ummahatul Mukminin. Jadi sekarang itu nama-nama Ummahatul Mukminin yang diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai ibu-ibu kita semua ini, Ummahatul Mukminin ibunya orang mukmin yang janda-janda Nabi itu haram dinikahi selama wafatnya Nabi, itu harus kita abadikan. Sekarang ini jarang nama-nama itu dipakai oleh kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah ini. Sehingga akhirnya Syiah bertepuk tangan. Karena apa? Oh ya, alhamdulillah orang-orang sunni sudah jarang ada yang pakai nama Hafsah, Aisyah, Ummu Habibah, dan lain sebagainya. Maria atau Kibdiyah dan lain sebagainya. Karena semua itu kan Ummahatul Mukminin. Pakai nama lainnya, nama Mariana, Mariati, kemudian nama, nama lainnya. Nama-nama Libanon, maunya modern, Rana, terus nama apalagi itu terulang-ulang seperti itu. Coba lah, boleh nama itu, misalnya pakai nama Hafsah Mariana atau Hafsah Mariani. Tapi harus ada nama pendahulunya itu seperti itu. Boleh aja pakai nama itu, nama identitas lainnya ya. Tapi nama Ummahatul Mukminin jangan kita tinggalkan sehingga tidak menggembirakan orang-orang kelompok Syiah. Oh itu, lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah tidak pakai nama Ummahatul Mukminin. Oh itu lihat laki-laki di apa Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah meninggalkan nama Abu Bakar, Umar, Utsman. Dia pakai nama Ahlul Bait saja. Ya, kita pakai nama Ahlul Bait tetap, tapi kita harus imbang menggunakan nama-nama Khulafa Ar-Rasyidin yang lain dan sahabat-sahabat besar lainnya untuk kita abadikan. Kita pakai nama-nama itu buat anak-anak kita, adik-adik kita semuanya. Sehingga berimbang seperti itu. Jadi ini nama itu penting karena bagaimanapun nama itu memberikan motivasi tersendiri bagi si pemakai nama itu. Pasti orang akan malu kalau namanya misalnya Abu Bakar tapi kikir. Padahal Abu Bakar itu orang yang paling karib. Beliau itu menyerahkan seluruh kekayaan yang ada, bahkan budak-budak puluhan atau yang mengatakan ratusan budak dilepaskan ketika beliau masuk Islam. Dan Abu Bakar akhirnya menjadi miskin. Rasulullah menegur Abu Bakar, "Mada abqaita ya Abu Bakar? Mada abqaita li ahlik?" Gala Abu Bakar, "Abqaitu Allah wa Rasulah." Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ketika ditanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" "Aku tinggalkan Allah dan Rasulullah." Ya, ini luar biasa. Jadi nama-nama besar ini juga kita harus pakai untuk menunjukkan bahwa agar nama-nama besar itu bisa menginspirasi dan memotivasi anak-anak didik kita semuanya ke depan. Jadi saudara-saudara sekalian, hadirat yang senantiasa diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita atau ibu-ibu ke depan ini harus mempersiapkan diri menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Karena di tangan kalianlah anak-anak didik dan manusia-manusia besar itu dapat digantungkan harapannya. Kalau kita melihat sekarang, tadi saya sebut bahwa nama-nama besar seperti siapa? Sebut saja. Kalau dalam konteks Indonesia, Imam Bonjol, Diponegoro, Soekarno, Hatta, menjadi manusia besar karena di belakangnya ada manusia besar yang di belakang panggung, yaitu ibunya. Yang memang tidak populer, sepopuler anaknya. Tapi dia dihasilkan dari tangan-tangan ibunya menjadi manusia besar. Ini hendaknya menjadi perhatian kita. Boleh jadi ibu tidak bisa jadi presiden, tapi ibu bisa melahirkan presiden. Ibu tidak bisa melahirkan seorang menteri pun, ya. Tapi ibu tidak bisa menjadi menteri, tapi ibu bisa melahirkan banyak menteri-menteri. Ibu tidak bisa menjadi gubernur, tapi ibu bisa melahirkan gubernur. Ibu bisa melahirkan bupati, ibu bisa melahirkan wali kota, ibu bisa melahirkan profesor, walaupun ibunya tidak profesor. Tapi semua itu terpulang kepada ibu. Jadi artinya di sini saya ingin mengatakan bahwa ibu itu sangat-sangat-sangat penting. Jadi sangatnya tiga kali. Sangat-sangat-sangat penting. Karena di tangan ibulah itu anak jadi. Nah, tapi na'udzubillah min dalik, ibu juga bisa menghasilkan preman. Kalau ibu meninggalkan pendidikan pada anak. Ibu juga bisa menghasilkan na'udzubillah min dalik, bisa menghasilkan anak bajingan. Siapa yang rugi? Yang rugi ibu. Kalau ibu mati tidak ada yang mendoakan. Kenapa? Sudah terlanjur anaknya enggak jadi. Jadi ini strategis ibu. Ibu ini luar biasa strategis sekali. Semua itu dari pendidikan ibu. Kalau sedikit saja lengah ibu ini di dalam mengarahkan anaknya, sudah itulah jadinya. Manusia perhatikan ya, Anda bisa mengkaji dan nanti bisa ditulis dalam bentuk makalah. Banyak kegagalan orang-orang yang gagal itu dari ibu yang gagal. Ibu mengabaikan pendidikan anaknya, ibu yang frustrasi, ibu yang mengabaikan pendidikan anak-anaknya. Ya jadi anak yang gak karuan seperti itu. Jadi ini adalah tugas yang sangat berat tapi mulia. Jadi ibu itu harus menjadi berada di garda terdepan untuk kemajuan kaum lelaki. Karena ibulah yang sebetulnya menentukan orang ini jadi apa, jadi baik atau jadi buruk adalah pada ibunya. Karena itu, saudara-saudari sekalian, adik-adik, persiapkanlah kalian di dalam pendidikan yang sangat singkat di pondok ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Anda tidak lulus, tidak selesai dari pondok dakwah ini, kecuali Anda siap untuk melahirkan manusia-manusia besar. Hadanallahu wa iyyakum wa lahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke saudara moderator. Mungkin kalau ada dialog tanya jawab, silakan, masih ada waktu sekitar setengah jam sampai 3/4 jam. Baik, demikianlah tadi wacana-wacana yang disampaikan oleh beliau sangat mencerahkan. Beliau sudah mencontohkan dengan bermacam-macam sifat yang ada dalam Al-Quran, yang sekiranya contoh-contoh tersebut mampu kita laksanakan, bisa kita tatbik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan harapan beliau tadi, kita menjadi semut-semut yang akan hinggap di sarang laba-laba. Kemudian di dalam sarang laba-laba kita menjadi lebah-lebah madu. Sehingga itu menjadi sebuah bangunan yang ideal, sebuah kerangka yang ideal, di mana tahapan dan proses-proses yang ada dalam siklus kehidupan hewan-hewan tersebut menjadi langkah yang mesti kita ambil sebagai pelajaran. Dan kita sudah punya contoh untuk itu, yang sudah melahirkan ulama dan tokoh-tokoh yang cukup besar di lingkungan kita, yang kita sehari-hari melihat dan hidup bersama beliau, yang mana peran seorang ibu sangat luar biasa, yaitu guru kita, orang tua kita, Hababah Khadijah. Bagaimana peran beliau sebagai seorang ibu mampu melahirkan dan mendidik anak-anak sebagaimana yang sudah kita tahu. Itu peran seorang ibu sudah kita bisa lihat seperti apa, yang mampu melahirkan generasi besar. Dan mudah-mudahan antuna semuanya setelah keluar dari sini mendapatkan sarang laba-laba yang di luar sana. Nah, laba-labanya ya, mudah-mudahan kalau antuna punya apa, menjadi semut sebagai sifat-sifatnya, mungkin harapan kita, guru kita, orang tua kita seperti ustazah, dan kita mendapatkan doa dan harapan kita mendapatkan sarang, mendapatkan bangunan seperti Abuya Ustaz Hasan di luar sana. Alangkah luar biasanya seandainya figur-figur rumah tangga seperti beliau ini semuanya menjadi rumah tangga yang beliau bangun. Berapa banyak akan besar daluluh-daluluh yang akan di luar sana. Ribuan daluluh nanti akan di luar sana, yang terbangun dari sebuah rumah tangga yang seperti yang beliau sampaikan tadi. Baiklah, rekan-rekan semuanya, ini kita buka dialog sesi tanya jawab untuk penanya pertama, tiga orang, selanjutnya nanti akan dijawab oleh beliau. Yang pertama silakan, yang satu silakan berdiri, maaf itu ya, satu sana dari ustazah. Ya, mana ustazah? Oh ya, calon ustazah masih. Ya. Mana? Sisi sana? Ya, dua. Sini. Yang belakang ya. Yang belakang. Baik, yang pertama silakan. Ya, Khamsah. Tiga. Yang sini? Jalur sini. Jalur sini dulu. Enggak ada. Ya. Empat. Yang belakang sana satu ya, silakan. Silakan, yang ditunjuk tadi, maju aja ke depan, siap-siap biar enggak nunggu. Siapa? Silakan. Yang mau nanya, yang tadi sudah ditunjuk, silakan maju ke depan. Kiranya nanya langsung ke pinggir jalan lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang ibu-ibu yang mengajarkan anaknya tentang adab-adab yang gak patut buat dicontoh. Pertanyaannya, apakah kita masih harus menghormatinya dan apa yang harus kita lakukan? Entah itu kabur dari rumah, entah itu apa namanya, harus ngejalanin yang diperintahkannya. Ya, baik, ini pertanyaannya sangat miris ya. Pertanyaan sangat miris ini. Mudah-mudahan ini pengalaman orang lain. Mudah-mudahan pengalaman orang lain. Baik, itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, silakan. Mei Fadrik, ini ya, Minnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita menghadapi wanita-wanita di luar sana yang menjadikannya emansipasi wanita atau penyetaraan gender sebagai dasar pokok pikirannya? Dan bisakah kita mengubah pola pikirnya untuk mengetahui hakikat wanita sesungguhnya? Jika ada, bagaimanakah cara yang terbaik? Ya, terima kasih. Menyikapi ya, menyikapi kondisi teman-teman nanti yang ada di luar sana. Yang kedua, ketiga, siapa tadi? Yang ketiga, mana tadi? Ya, silakan. Yang sebelah sana, silakan ke sini aja. Mic-nya ada nyampe. Silakan ke sini aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui, dalam sistem pendidikan, sistem reward dan punishment bisa digunakan dalam sistem pendidikan. Seperti yang Tuan bicara tadi, di awal-awal ibunya Einstein itu memberikan sistem reward kepada Einstein. Sekarang, apakah seseorang ibu itu pantas untuk memberi sistem punishment kepada anaknya? Dan apakah? Pantas seseorang ibu itu memberikan punishment. Terus apakah punishment yang terbaik? Jika bisa ibunya memberi punishment, apakah contoh-contoh punishment yang terbaik untuk anak? Contoh-contoh punishment. Baik, mudah-mudahan tidak memponis terus ya. Sekali-sekali ngasih apa reward. Ya, baik. Yang terakhir, yang kelima, silakan. Keempat ya. Yang keempat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan, bagaimanakah kita menangani anak-anak zaman sekarang yang mana mereka lebih mengedepankan teman-teman sepermainannya daripada orang tuanya sendiri? Baik. Ya, bagaimana menyikapi sekarang anak-anak yang lebih mengutamakan orang tuanya, lebih mengutamakan teman-temannya daripada orang tua? Baik. Yang kelima, silakan. Yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar pikiran kita saat masih menjadi calon ibu sesuai dan tetap konsisten dengan kondisi saat kita telah menjadi seorang ibu? Dan bagaimana juga menurut Ustaz, peran seorang ibu yang menjadi wanita karir yang banyak menghabiskan waktu di luar rumah? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. bagaimana tetap ideal ya, antara ketika masih mondok sama nanti setelah di rumah kawin. Nanti jangan-jangan dilupa, sudah di rumah sudah lupa semua ya. Nah, bagaimana untuk menyikapi itu kan maunya? Baik, kami serahkan selanjutnya kepada Habib Muhammad. Beliau silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih, saya sampaikan. Luar biasa pertanyaannya, semuanya super. Walaupun ada satu yang sebetulnya tidak ditujukan kepada saya, itu mestinya ditujukan kepada polisi. Yaitu pertanyaan bagaimana mengatasi anak kabur dari rumah. Saya harus bilang apa ya, mengatasinya ya kembali kepada bagaimana orang tua itu memberikan pendidikan yang efektif, yang benar, sehingga anaknya tidak kabur. Ada apa, ada salah apa dari sistem pendidikan yang diterapkan di rumah tangga itu sehingga anaknya menjadi kabur. Jadi ada kalanya seorang ibu itu memang harus otoriter sebagai ibu terhadap anaknya. Tapi sekali waktu juga ibu itu harus menjadi teman kepada dengan anaknya sehingga anak itu bisa merasa kerasan, bisa merasa dekat, dan mungkin bisa diusahakan upaya-upaya lain bagaimana kiat-kiatnya anak itu bisa harus selalu dekat dengan orang tuanya. Munculnya banyak kasus anak kabur dan lain sebagainya itu juga karena ada jarak antara orang tua dan anaknya. Tidak boleh ada jarak sesungguhnya antara orang tua dan anak. Sehingga kesenjangan inilah yang bisa memberikan peluang seorang anak itu tidak betah di rumah, kabur, ya akhirnya dia berada di pangkuan orang lain ya, yang bisa menjanjikan walaupun secara semu. Ya. Saya merasa bu, ya di luar rumah itu tentram, kalau di rumah itu mesti dimarahin sama ibu. Nah ini bagaimana bisa mengatasi ini sangat tergantung pada ibu. Jadi anak itu tidak merasa kalau di rumah itu seperti di neraka, tapi kalau di luar seperti berada di surga. Tapi ibu harus selalu menciptakan suasana di rumah tangga itu dalam suasana keakraban, ya, dekat dengan anaknya, memberikan kasih sayang. Ya. Oleh karena itu adik-adik sekalian, mengapa istilah agama itu ketika biasanya ayat ini atau adagium ini dibawa ketika pernikahan? Mudah-mudahan sepasang pengantin itu barakallahu lakuma wa baraka fikuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum fi khair wa afiyah. Itu biasanya ditutup dengan mudah-mudahan kedua mempelai hidup sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu dari kata bahasa Arab saken, artinya tenang. Makanya itu rumah itu harus menjadi tempat yang tenang bagi keluarga. Bukan rumah, bukan maskan ya. Kalau apa namanya di rumah itu tidak dapat tenang, ketenangan. Karena itu Imam Ghazali lebih mementingkan ketenangan daripada kesenangan. Menurut teorinya Imam Ghazali, kalau orang itu senang, pasti ketenangan itu akan datang dengan sendirinya. Nah, satu contoh, ini contoh ekstrim aja. Orang poligami itu mungkin senang, tapi belum tentu orang yang melakukan poligami itu tenang. Pasti dia seperti dihantui di belakangnya apa aja. Kayak hantu ada di belakangnya. Karena apa? Kesenangan dapat, tapi ketenangan dia tidak dapat. Nah, Imam Ghazali teorinya, kita disuruh memburu ketenangan. Dan tempat ketenangan itu adalah rumah. Karena itu, mawaddah, sakinah, mawaddah. Yang pertama disebut sakinah. Dari akar kata sakinah inilah terbentuk maskan. Maskan itu tempat yang tenang. Jadi rumah harus menjadi tempat yang tenang. Bukan tempat yang membuat, seperti yang saya katakan tadi, menjadi neraka bagi anak-anaknya. Harus tenang. Sehingga anak itu merasa, kalau di luar dia galau, kalau ke rumah menjadi tenang kembali. Di luar galau, di rumah menjadi tenang kembali. Kemudian ada istilah, kalau dalam doa, kalau perkawinan itu, semoga sakinah, mawaddah. Mawaddah itu, mengapa istilah agama yang digunakan itu mawaddah, bukan mahabbah. Walaupun artinya mirip seperti itu. Karena kalau mahabbah itu umumnya, kalau cinta dengan kata mahabbah, itu biasanya karena fisik. Misalnya seseorang mencintai karena fisiknya karena rupanya, itu mahabbah. Tapi begitu fisiknya berubah, lunturlah mahabbah itu. Kalau mawaddah tidak, mawaddah itu artinya dalam kondisi apapun Anda, fisiknya bagus seperti itu, nanti akan berubah menjadi tidak bagus lagi, tetap mawaddah itu akan terpelihara. Karena itu mawaddah yang digunakan, bukan mahabbah. Sebab begini, kalau dalam rumah tangga yang digunakan mahabbah akan luntur karena waktu. Pada awal perkawinan, sama-sama mudanya memang asyik. Sama-sama muda, sama-sama. Tapi begitu perjalanan rumah tangga ini dijalani, sudah sama tuanya, sudah mulai keakraban tidak ada, apakah harus luntur? Kalau luntur itu mahabbah, kalau mawaddah tidak. Jadi mawaddah istilahnya ini lebih kekal daripada mahabbah itu. Baru yang terakhir, rahmah. Kalau sudah meraih ketenangan, mawaddah berjalan dengan baik, maka dengan sendirinya jujuran rahmat dari Allah itu datang dengan sendirinya di rumah tangga itu. Jadi karena itu yang pertama dalam konteks tadi itu yang ditanyakan untuk mengatasi supaya anak tidak kabur dan lain sebagainya, anak nakal dan sebagainya. Bagaimana peran seorang ibu bisa menciptakan surga di rumahnya? Karena ada istilah itu, rumahku surgaku. Kan ada gitu. Rumahku surgaku itu. Ya, baiti jannati. Ya, bagaimana baiti jannati? Kalau baiti adalah jahannami, ya. Ya, anak mencari jannah yang lain nanti itu kan. Jadi ini harus didoakan. Ini penting. Pertanyaan tadi makanya saya katakan, pertanyaan ini penting, bagaimana peran ibu juga bisa menciptakan suasana yang surgawi di rumahnya itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Saya agak tidak jelas saya tangkap tadi itu mengenai yang Pak apa? Pernyataan apa? Gender. Baik, oke, sudah, saya. Masalah gender. Jadi begini ya, kita ini kadang-kadang dibawa oleh isu gender, oleh kaum liberal, memberikan kesan kepada kita, seolah-olah Islam itu tidak menghargai wanita. Ini keliru besar. Ini tugas kalian sebagai sarjana-sarjana dan calon-calon sarjana untuk membantah habis berdasarkan nilai-nilai Islam, bahwa itu tidak benar. Jadi isu yang dibawa itu memberikan kesan seolah-olah itu indah kedengarannya, kesetaraan gender, ya. Tapi sebetulnya racun itu. Kalau dalam bahasanya Imam Busiri, samfid dasam, racun di dalam makanan yang enak. Dikemas di dalam makanan yang enak, seolah-olah ini mengangkat wanita, sebetulnya tidak, itu menenggelamkan wanita. Hakikatnya seperti itu. Ya ini isu-isu terus dibawa itu. Kesetaraan gender, minta-minta. Tidak, kalau kesetaraan gender yang dimaksudkan adalah hak-haknya berbeda. Karena apa? Kodratnya wanita dengan pria itu memang berbeda. Secara fisik berbeda, secara psikologis berbeda. Bukan berarti dibedakan. Kalau ada riwayat bahwa wanita itu dibuat dari tulang rusuk Adam, itu bukan penghinaan, itu kemitraan. Artinya nanti orang mengatakan, itu orang-orang pejuang gender mengatakan, tuh perempuan tuh dibuat dari tulang rusuknya. Ini adalah bentuk peremehan terhadap hakikat wanita. Tidak. Harus dipahami dari makna metafornya, dari makna majaziahnya. Artinya apa? Ini kemitraan. Bukan Allah seperti digambarkan bahwa Allah tuh mengambil rusuknya, seperti mengambil rusuknya, tuh bim salah bim, jadi mata. Bukan seperti itu. Jadi ini adalah simbol kemitraan. Bahwa artinya manusia, laki-laki itu butuh perempuan. Saya enggak bisa membayangkan kalau seandainya perempuan itu tidak dibutuhkan oleh laki-laki dan laki-laki tidak membutuhkan sebaliknya perempuan, mungkin kita semua ini tidak ada. Jadi ini artinya apa? Isyarat kepada kemitraan. Kemitraan laki perempuan itu setara, cuman hak-haknya berbeda, kodratnya berbeda, harus diakui. Karena enggak mungkin kalau di sini tuh ada barang 50 kilo, walaupun beratnya sama, misalnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan tuh berat badannya 60 kilo, pasti yang laki-laki lebih kuat mengangkat itu, menggotong itu daripada perempuan. Kenapa? Secara fisik memungkinkan untuk itu. Secara psikologi juga demikian. Perempuan tuh gampang menangis, perasaannya apa tipis, gampang menangis, gampang apa mudah frustrasi sebetulnya kalau tidak dibekali. Motivasi yang tinggi ya. Itu karena memang kodratnya seperti itu. Coba lihat kalau ada jenazah apa, yang raung-raung menangis lebih banyak perempuan daripada laki. Yang laki paling cuma mengusap-usap air matanya aja. karena lebih tegar. Secara psikologi rata-rata perempuan itu begitu. Dan laki-laki secara kodrati rata-rata begitu. Ini tidak bisa dipungkiri. Karena itu ada sindiran-sindiran ketika ada orang naik apa? Naik bis bis kota ya, bis apa namanya? Transjakarta itu biasanya kalau ada perempuan dikasih tempat dulu, duduk. Ini ada perempuan duduk dulu. Sekarang enggak. Alasan laki-laki apa? Kita kan setara. Enggak perlu ngasih tempat. Jadi tradisi penghormatan terhadap wanita sudah diobrak-abrik oleh sistem liberalisme atas nama kesetaraan gender. Sudah tidak ada penghargaan perempuan. Jadi kalau naik bis biarin aja lu berdiri. Gue laki-laki duduk aja. Tidak ada penghargaan. Walaupun perempuan itu hamil. Tidak diberikan. Kenapa? Jawabannya enak. Sama aja kan setara. Ini sindiran-sindiran harus menjadi perhatian. Jadi Islam sudah menempatkan penghargaan terhadap wanita ini sudah luar biasa. Ada sebuah hadis, ma akraman nisa'a illa karim wa ma ahanahunna illa la'im. Itu sudah jelas. Tidak ada seorang yang mulia kecuali orang tersebut bisa menghormati wanita. Kalau Anda ingin tahu manusia itu hina apa mulia, bagaimana Anda mengukur dengan standar dia itu menghormati wanita apa tidak? Kalau dia tidak menghormati wanita, dia hina sebetulnya berdasarkan hadis ini. Gampang aja, adakah agama yang menempatkan penghargaan terhadap wanita seperti ini? Tidak ada kecuali Islam. Jadi Islam sudah menempatkan posisi wanita itu luar biasa, apalagi yang harus dituntut. Sehingga kesetaraan gender ini menurut saya bombastis saja gitu. Hanya menghasut wanita supaya minta tidak hak yang sama, sampai-sampai akhirnya ajaran-ajaran jeleneh muncul, boleh menjadi imam sholat dan lain sebagainya, warisan di dalam Al-Quran harus diganti, yang memberikan porsi lebih besar kepada pria daripada laki-laki, harus diganti. Dan akhirnya wahyu Allah yang digugat-gugat berdasarkan isu kesetaraan gender sendiri. Dan ini sangat berbahaya, kalianlah yang nanti sebagai sarjana dan calon-calon sarjana untuk melakukan perlawanan, resistensi terhadap isu-isu yang menyesatkan. Yang ketiga tadi apa? Reward and punishment. Iya, memang kita sebagai ibu harus bisa memberikan penghargaan kalau anak-anak itu berhasil dan memberikan hukuman. Hukuman itu bukan berarti memukul. Karena ingat ya, ini ibu-ibu juga calon-calon ibu, hati-hati ya. Jadi ada kasus di Bondowoso, almarhum Kiai Mu'is itu pernah berurusan dengan polisi. Karena kebiasaannya secara tradisional, kalau anak nakal itu dijewer, dipukul gitu. Entah bagaimana, salah satu santrinya itu, pamannya itu PDIP. Atau pamannya itu maksud saya apa, partai lah, orang partai gitu. Itu melaporkan ke polisi. Akhirnya urusan polisi, tapi akhirnya alhamdulillah ada. Karena memukul itu, walaupun anak didik, itu bisa diproses secara peradilan. Jadi yang dimaksudkan punishment itu tentunya bukan memukul. Bisa juga anak yang nakal itu dihukum dengan cara misalnya kamu harus membaca Al-Quran 10 surat. Kamu harus tulis khot 10 halaman. Ini pendidik, punishment hukuman yang edukatif. Tapi kalau sampai nyerempet-nyerempet pukul apa-apa lagi ada tanda-tanda luka, itu bisa diproses secara hukum dan bisa masuk hukuman. Itu ada undang-undangnya. Beda dengan dulu. Padahal dalam pendidikan tradisional dulu, memukul itu sebuah keharusan untuk memberikan pelajaran kepada anak. Karena memukulnya itu bukan memukul yang sangat mencelakakan, tapi memukul untuk memberikan pelajaran. Tapi sekarang undang-undangnya tidak, jadi harus hati-hati. Nanti bisa diproses. Kalau ada yang misalnya yang menghasut atau ada, bisa dibawa polisi, betul-betul polisi datang akan memproses. Jadi arahkan punishment itu kepada hal-hal yang lebih edukatif, positif, dengan cara memberikan tugas-tugas yang berat memang, ya, 10 halaman, 20 halaman, tulis kot, dan sebagainya, seperti itu. Dan kita juga harus memberikan penghargaan, ini penting. Penghargaan itu adalah bentuk motivasi kepada anak didik supaya lebih terangsang untuk melakukan sesuatu yang lebih positif di dalam pendidikan itu. Jadi ini saya setuju sekali apa yang ditanyakan tadi. Reward dan punishment itu harus terus ada, mengiringi proses pembelajaran yang ada. Jangan sampai tertinggal. Jadi setiap ada proses pembelajaran, itu harus terus dilakukan. Kemudian, tadi pertanyaan keempat tentang pergaulan. Ya pergaulan sekarang ini tantangannya berat. karena kita bersaing dengan televisi, yang televisi itu merupakan bentuk visualisasi dari dari kehidupan masyarakat, sehingga dikatakan televisi itu adalah jendela dunia di mana orang bisa mengakses apapun yang baik dan yang buruk, sementara anak didik itu tidak bisa membedakan antara mana yang baik mana yang buruk. Diperlukan ekstra dari seorang ibu ya, di rumah tangga, ibu sebagai pendidik, bagaimana bisa membatasi pergaulan yang buruk itu dari anak-anak didik yang ada. Jadi orang tua di sini jangan sampai kalah dengan fenomena yang terjadi di luar. Jadi karena itu pentingnya ibu mengetahui dunia luar itu bukan untuk ikut arus seperti itu, tapi untuk membedakan mana yang baik dan buruk sehingga itu bisa diterapkan dalam pendidikan di rumah tangganya sebagai sistem yang harus ditaati oleh anak-anak didiknya. Pertanyaan terakhir tadi apa, Ustaz? Pertanyaan terakhir itu? Saya tidak yang ideal tadi. Ya, wanita yang ideal tadi sudah saya sebutkan di bagian awal di dalam ceramah ini, bahwa wanita-wanita ideal itu banyak yang bisa kita teladani. Dari sisi keberhasilan sebagai pedagang, bahwa Islam itu dimulai dari perdagangan, baru dakwah. Dan itu kemudian dicontohkan di dalam kehidupan ormas-ormas Islam kita yang ada. Coba perhatikan, kalau Anda baca sejarah, syarikat Islam itu sebelum menjadi nama syarikat Islam, itu mulanya syarikat dagang Islam. Jadi sebelum mengumpulkan ulama, itu pedagangnya dulu dikumpulin. Kumpulkan dulu jajaran. Baru kemudian sudah kuat ormas Islam ini dari segi finansial, baru ulamanya dikumpulkan, jadilah syarikat Islam, dagangnya dibuang. NU juga demikian. NU itu sebelum menjadi Nahdlatul Ulama, NU itu Nahdlatul Tujar. Jadi berkumpulnya pedagang-pedagang, setelah kuat, baru tahun 1926 lahirlah Nahdlatul Ulama. Ulamanya yang mendeklarasikan ormas yang bernama Jumiyah Nahdlatul Ulama tersebut. Tapi selalu didahului dengan apa? Dengan perdagangan. Artinya apa? Perdagangan itu penting untuk menguatkan pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan gitu ya, lembaga-lembaga sosial, dan dakwah, lembaga-lembaga dakwah. Mustahil tanpa itu kita bisa berjalan dengan baik. Jadi artinya apa? Ini dorongan umat Islam ke depan ini harus kaya, harus pinter, supaya tidak dipecundangi oleh orang lain. Seringkali saya katakan, gak masuk akal umat Islam itu mayoritas, tapi ekonominya berada di belakang. Sekarang itu kekayaan Indonesia ini lebih dari 80% dikuasai oleh non-muslim. Jadi seandainya mereka itu mau memarkir kekayaannya di luar negeri, itu kacau ekonomi di Indonesia. Ini bukan nakut-nakuti saya. Kenapa? Karena ini kenyataan. Bahwa kekayaan sekarang ini di Indonesia ini, waktu 98 tuh Anda ingat, itu baru sebagian tuh diparkir di Singapura dan di Hong Kong, kekayaan itu. Itu sudah dolar naik sampai menjadi hampir menembus angka 21-22 pada tahun 1990. Itu karena apa? Karena sudah nggak bisa direm itu. Karena apa? Uang-uang dolar itu sudah diambil semua, sehingga dolar menjadi langka. Karena itu sekarang harus siap-siap, ibu-ibu ini semua calon ibu, mendidik anak-anaknya harus dua hal. Dua kategori, pinter dan kaya. Pinter supaya tidak dibodohin, kaya supaya tidak menjadi miskin. Kalau miskin kita ini dijajah. Walaupun penjajahan dalam bentuk yang konvensional itu sudah hapus dari dunia, tapi penjajahan ekonomi menjadi sesuatu yang nyata, bukan ilusi lagi. Jadi karena itu idealnya bagaimana kita mencoba untuk... Terima kasih kepada Muhammad. Barangkali saya yakin, kita yakin bahwa apa yang beliau sampaikan tadi sangat memberikan gambaran yang jelas kepada kita, dan saya yakin bahwa banyak hal yang akan kita tanyakan kepada beliau. Karena itu tadi Ustaz Fauzi menyebarkan lembaran-lembaran kertas sebagai perwakilan dari antuna semuanya. Nah, tidak mungkin satu persatu kita berikan waktu untuk bertanya. Nah, ini pertanyaannya. Pertama, bagaimana sebaiknya peranan ini ada pertanyaan yang menanyakan secara tertulis bagaimana sebaiknya peranan seorang ibu pada anak wanita yang menikah pada laki-laki yang tidak baik atau berbeda aliran. Ini saya mengerti apa yang dimaksudkan. Tentu sekarang ini jadi problem kita. Jadi kalau ada seorang anak khitbah minta kepada anak seseorang, itu ditanya dulu pertama, bahkan sampai pertanyaan bukan ditanya Islamnya dulu, tapi Syiah apa Sunni, langsung sudah menukik. Karena memang ini problem sosial kita. Ada perkawinan yang dipaksakan, akhirnya juga berakhir dengan berantakan. Ada yang ini di daerah saya Malang, itu percaya diri bahwa dia bisa membimbing, yang sebaliknya nih, bisa membimbing suami atau istrinya, ternyata juga gagal juga. Karena ini menyangkut akidah. Kenapa? Karena masalah sunnah Syiah ini sudah berjalan hampir 30 tahun. Jadi anak-anak didik kita yang belum pernah mendapat pendidikan dari sunnah jamaah, taunya yang benar itu Syiah. Jadi generasi yang akan datang ini pasti akan dahsyat berhadap-hadapan perlawanan antara sunnah dan Syiah ini. Berbeda dengan dulu masih remang-remang. Dulu masih ada dia menjadi Syiah asalnya Sunni. Masih ada tenggang rasa, masih ada berjalan di tengah, masih ada sedikit menjadi Susi, Sunni Syi'i, masih seperti itu. Sekarang tidak lagi. Generasi yang muncul sekarang setelah 30 tahun proses Syiahisasi itu berjalan, itu anak-anak yang lahir adalah anak-anak yang taunya hanya Syiah. Disekolahkan di madrasah-madrasah Syiah, taunya hanya Syiah, dan menganggap yang lawannya itu bukan muslim yang baik dan harus dilawan. Nah, ini kalau tidak hati-hati kita, akhirnya terperangkap pada anak-anak gadis kita dapat anak laki-laki yang tidak sealiran seperti Syiah. Wa na'udzubillah kalau ada yang lebih dari itu. Ya, karena apa? Karena kita tidak mengarahkan, karena tidak pernah kita memberikan bimbingan-bimbingan yang semestinya. Berikutnya saya secara cepat saja, bagaimana menyeimbangkan pekerjaan atau karir anak sedangkan kita adalah seorang yang single parent. Jadi begini ya, single parent itu bukan kelemahan. Jadi di dalam asumsi sebagian masyarakat, single parent itu dianggap sebuah kelemahan, atau apalagi yang menyatakan penyimpangan, aib. Itu salah besar. Jadi jangan menganggap sebuah perkawinan itu adalah sebuah kesuksesan. Berapa banyak orang yang masih bisa mungkin bertahan dalam perkawinan, tapi sebetulnya dia berada di dalam neraka di rumah tangga itu. Jadi artinya putusan untuk pilihan menjadi single parent itu adalah sebuah pilihan yang terbaik daripada dia harus melanjutkan di dalam rumah tangga yang penuh dengan kemelut. Jadi karena itu jangan disesali menjadi single parent. Single parent itu juga berkah. Anda diselamatkan dari sebuah kemelut yang berkepanjangan. Jadi itu harus dikelola dengan baik, tetap harus tegar, sedangkan Anda harus percaya bahwa jodoh di tangan Allah. Walaupun kita tahu banyak single parent yang sudah menyudahi kesingle parentannya, tapi tetap dalam kesingle parentan pun juga jangan menjadi sesuatu yang mencemaskan, tapi harus dijalani dengan sebaik-baiknya untuk mendidik anak-anak. Yang berapa banyak ibu-ibu yang single parent bisa melahirkan orang-orang yang luar biasa. Itu Habibi, ibunya single parent. Jadi Habibi itu tidak pernah melihat orang tuanya, kecuali pada waktu masa kecil. Tapi karena pendidikan ibunya yang sedemikian rupa, dia bisa menghasilkan manusia-manusia besar. Jadi tidak ada bedanya, sangat tergantung dan terpulang kepada diri masing-masing. Tidak ada pengaruhnya yang single parent maupun yang double parent pun, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kembali kepada bagaimana niat baik kita untuk mendidik anak-anak yang terbaik. Kemudian ini ada yang panjang sekali pertanyaannya. Bagaimana jawaban jika ada yang bertanya anak yang soleh dan soleha itu dari ibu yang soleha? Jika seorang ibu dulunya akhlaknya kurang bagus dan mungkin pernah makan makanan syubhat bahkan haram, apakah bisa ia berharap mempunyai anak soleh dan soleha setelah ia bertaubat walaupun dulu pernah ada makanan yang kurang halal? Jadi gini ya, pabrik yang baik pasti menghasilkan produksi yang baik. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ibarat lebah yang makanannya halal, yang baik-baik, mesti menghasilkan yang baik-baik. Artinya apa? Ini gambaran bahwa manusia harus makanan halal. Sehingga. Tapi Allah itu maha pengampun. Ya. Jadi, kullu bani adam khata'una wa khairu khata'ina tawwabun. Jadi kalau sudah tobat, selesailah itu urusan. Jadi Allah itu tidak seperti manusia. Manusia masih ada apa namanya, tidak pemaafnya, masih ada dendam, masih ada hasud, masih ada kurang gaul dan lain sebagainya. Tapi Allah itu luasnya melampaui semua segala ciptaannya yang ada. Nah, terutama di dalam menerima tobat dan pengampunan dari hamba-hambanya. Sampai-sampai orang mengatakan kalau dosa menyangkut hablum minallah itu mudah, kita tobat selesai perkara. Tapi kalau menyangkut dosa-dosa itu dosa-dosa sosial yang berhubungan dengan hablum minallah itu sulit. Sulitnya apa? Dia kalau dia memaafkan saya, kalau tidak ini jadi beban sampai ke akhirat. Jadi artinya hati-hati dalam dalam mengharungi kehidupan ini, jangan harus kita meminimalkan dosa-dosa sosial yang menyangkut hubungan sesama manusia, yaitu yang dimensi hablum minannasnya. Sebab kalau tidak, ini akan menjadi beban kita. Sebab tidak semua orang itu baik dengan kita mau memberikan maaf. Ada orang yang ketika kita memberi, minta maaf, dia langsung mengatakan, tiada maaf bagimu. Ya, ini orang yang kaku. Ya. Dia rugi sendiri, dia korban. Tapi mengorbankan orang lain. Jadi harus hati-hati hidup ini, terutama dalam menyangkut hugugun nas, hugug adamiyah. Hak-hak yang menyangkut sesama manusia. Jadi cepat-cepat orang-orang dahulu itu mengajarkan kepada kita, kalau kita berdosa kepada sesama, itu cepat minta maaf. Tolong ya, halalkan ya. Kadang-kadang dianggap tidak lucu kalau bertanya gitu. Tolong ya, halalkan barangkali. Maka itu kalau habis Ramadan, kita lebaran, itu ada halal bihalal. Artinya mungkin tujuannya adalah bagaimana halalkan, mungkin saya mengambil makanan Anda, Anda tidak tahu. Mungkin saya pakai sandal Anda tanpa izin, teman. Halalkan saya, iya halal, halal bihalal. Jadi ini dosa terhadap manusia itu berat, itu beban. Maaf, saya baca yang singkat-singkat saja supaya enggak panjang. Ini ada yang tulisannya panjang sekali, saya anggap. Apa yang harus kita lakukan jika ayah dan ibu kita berbeda aliran agar tidak terjadi perselisihan di mana yang wajib kita ikuti? Nah, ini yang bertanya pasti problem, ada problem pengalaman. Jadi gini ya, berbeda apa? Berbeda aliran apa berbeda agama? Kalau berbeda agama, tuntunannya sudah jelas bahwa agama kita itu mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kita harus mengikuti agama kita, kita mengatakan bagi mereka agama mereka. Sudah ada batas yang jelas sebagai konsep Al-Quran. Seperti itu. Tapi kalau itu perbedaan, misalnya perbedaan aliran dalam hal, misalnya ada ibu saya NU, bapak saya Muhammadiyah, itu tidak ada masalah. Kita menggunakan paradigma di dalam Al-Quran, yaitu lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kamu amal kamu, bagi aku amal kamu, itu batasnya seperti itu, silakan. Kita tidak perlu mempersoalkan karena ini masuk wilayah ikhtilaf. Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan penegasan terhadap ini, bahwa terhadap persoalan ini disebut sebagai fi majalil ikhtilaf. Perbedaan fikih harus ditoleransi, perbedaan akidah atau penyimpangan akidah harus diamputasi. Ini merupakan paradigma yang dipegang oleh Majelis Ulama. Nah, kalau itu menyangkut perbedaan-perbedaan setajam sunnah dan syiah, ya kita harus membedakan. Apakah tingkat kesyiahannya itu mengkafirkan sahabat Nabi, menyatakan Al-Quran tidak lengkap? Kalau itu sudah berada di jalur, sudah di luar Islam. Tapi kalau dia itu ikut-ikutan, saya ikut syiah cuma mahabbah ahlul bait, tapi saya bukan yang mengatakan Al-Quran itu berubah. Saya tidak mengkafirkan sahabat, cuma saya tidak pernah menyebut, itu masih ringan, masih dalam, bisa dikategorikan yang hilang. Tapi kalau sudah masuk ke ranah pengkafiran sahabat, atau yang dalam bahasa sekarang itu disebut sebagai tahriful Quran dan takfir sahabat, tahrif dan takfir, ini sudah masalah yang sangat besar. Dan harus dibuat garis pemisah. Batasan-batasan anak terhadap orang tuanya harus menghormati esensi dan fungsi sebagai orang tuanya, tapi tidak mengindahkan ajaran-ajaran yang menyesatkan pada diri. Saya kira itu aja yang ada. Ya, untuk bacakan. Apa? Ya, ini ada pertanyaan menarik. Jadi bagaimana anak supaya tidak tergantung dengan internet? Jadi internet ini memang positif negatif. Jadi positifnya itu memberikan informasi cepat, ya, karena prinsipnya teknologi itu memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan. Itu prinsipnya teknologi. Tapi kadang-kadang orang-orang itu berlebih-lebihan. Makanya di dalam beragama berlebih-lebihan itu tidak boleh. Seperti halnya makan, kulu wasyrabu wala tusrifu. Makan tuh boleh, minum tuh boleh, makan enak boleh. Makan banyak asal sesuai kapasitas tangkinya, kapasitas perutnya boleh. Cuma yang tidak boleh itu satu, direm. Al-Qur'an tuh direm wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Demikian juga kalau diterapkan ini pada internet. Internet itu yang bisa membahayakan berlebih-lebihan. Sekarang ada, baru beberapa hari yang lalu saya baca, jika ada anak ya, main game selama 24x3 jam, dia terus-menerus bermain game, itu bisa merusak otaknya dan tidak bisa disembuhkan lagi. Jadi kadang-kadang kalau game itu yang mengasyikkan anak itu terus pengen main aja tanpa ada jeda, tanpa ini ada waktu, itu hanya merusak otak. Jadi bahayanya lebih besar. Kalau teknologi ini tidak dimanfaatkan dengan semestinya, dengan cara-cara yang selazimnya, bisa membahayakan. Ya ini harus ibu berperan, harus menyetop sama sekali. Karena mudaratnya juga ada internet ini, walaupun manfaatnya ada. Jadi bagaimana ibu mengelola ini dengan baik, sehingga nanti bisa anak itu bisa mendapatkan manfaatnya tanpa harus tenggelam dengan kemudaratan yang ada padanya. Berikut. Ya, bagaimana seorang anak hidup di tengah-tengah orang tuanya yang gak benar. Ya, kita berdoa saja. Jadi orang tua itu, walaupun tidak bisa memberikan nasihat kepada kita, anggap saja sebagai Quran yang rusak, tidak bisa dibaca. Sekarang siapa yang berani Al-Quran yang tidak dibaca, rusak, kemudian ditaruh sembarangan? Oh, Anda beralasan. Oh, ini Quran kan gak bisa dibaca. Biarin aja di bawah. Tidak, tetap kita junjung di atas, tapi gak bisa dipakai. Itulah ibarat kalau orang tua kita menganjurkan kepada kita kepada keburukan, orang tua kita tidak memberikan bimbingan yang baik kepada kita, tetap kita hormati sebagaimana kita menghormati Al-Qur'an yang rusak. Al-Qur'an yang rusak adalah Al-Qur'an yang tidak bisa dibaca karena huruf-hurufnya sudah mulai berubah semua, karena dimakan apa namanya, rayap dan sebagainya, kita tidak coba. Tapi kita hormati tetap walaupun tidak memberikan manfaat bacaan kepada kita. Jadi ibaratnya seperti itu. Berikut. Menjaga izzahnya seorang wanita. Seorang wanita itu di sisi Allah terhormat, di sisi agama Islam terhormat. Karena itu wanita itu harus menjaga. Mengapa kalian ini diwajibkan pakai hijab sama? Karena terhormat. Karena apa? Sesuatu yang terhormat itu harus dikemas dengan anggun, harus dieksklusifkan. Tapi kalau tidak terhormat, lihat wanita-wanita yang tidak hormat, tidak dihargai. Di jalan-jalan tuh dicolek sana, colek sini. Dan sekarang ya, maaf saja, kalau saya umpamakan seperti kue, orang pembeli yang baik pasti akan membeli kue yang ditutup rapi, yang kemasannya bagus. Tapi coba lihat, siapa yang membeli kue yang dijajakin di jalan, kemudian secara terbuka, di sana ada debu dan semuanya. Enggak boleh, ini apa kue, apa ini kue sudah tercemar. Ibaratnya seperti itu, ini sebuah ibarat saja. Artinya apa? Semua pakaian hijab ini, Allah atau syariat kita mewajibkan itu demi wanita. Bukan demi nyai, demi wanita, ya. Jadi itu, jadi semua harus dijalani dengan ikhlas, dengan sebaik-baiknya, demi kehormatan dan izzah wanita itu sendiri. Nah, ini ada pertanyaan lagi tertulis ini dibacakan oleh Ustaz Fauzi. Bagaimana menghadapi seorang laki-laki yang tidak menginginkan istrinya mendapat pendidikan lebih tinggi? Nah, ini namanya laki-laki yang sirik kalau bahasa Jakarta. Tidak boleh gitu. Mestinya laki-laki itu senang. Saya tidak bisa kuliah sampai selesai, alhamdulillah istri saya bisa sekolah lebih selesai. Tapi kalau yang sirik, yang indah, jangan sekolah. Dia enggak senang kalau istrinya lebih tinggi. Ya, caranya gimana? Jangan didebat, tapi disadarkan aja. Dengan kalimat thayyibah, dengan cara baik. Ya, suami istri itu seninya kan pada dialog harian, tiap hari kita gitu bicara. Tapi kalau sudah pendekatan istri itu sudah lain, mungkin tidak akan pernah menyadarkan laki-laki itu, malah membuat dia semakin berat. Semua itu tergantung komunikasinya. Karena itu persoalan umat Islam, persoalan rumah tangga Islam itu, satu kata kuncinya adalah karena apa? Komunikasi yang tidak baik. Boleh jadi yang ditanyakan tadi ini adalah karena komunikasi yang putus. Sehingga dia merasa sebagai laki-laki, mentang-mentang lu karena belajar aja, lu sudah begitu mau jadi sarjana, atau sudah masuk S2, sudah gak ngereken sama gue, sudah gak apa-apa. Nah, jadi timbul rasa-rasa yang tidak enak itu muncul juga karena respon secara eksternal. Tapi kalau dibangun komunikasi yang baik dengan mengatakan, tolong sayang ya, saya beri kesempatan untuk S2. Saya mengerti bahwa ini pendidikan Anda belum S2, tapi tolong saya dibantu untuk S2 ini. Kenapa? Sepasti aku jadi S2 ini juga karena suamiku. Suaminya akan terangkat. Tapi kalau pendekatannya lain, biar saya S2. Udah, kamu ini sudah enggak gagal S2, masih juga menggagalkan aku enggak boleh S2. Ini kan timbul masalah lagi. Jadi lagi-lagi komunikasi. Jadi problem rumah tangga itu terletak pada komunikasi yang buruk. Padahal komunikasi itu sederhana. Komunikasi itu ada kesepahaman. Komunikasi itu adalah take and give. Anda memberi, Anda juga menerima. Prinsipnya itu. Kalau itu sudah jalan, selesai persoalan. Insya Allah tidak ada lagi turbulensi persoalan rumah tangga itu. Anak yang tidak terbuka terhadap orang tuanya, ini harus dibuka di mulutnya. Sangat berbahaya. Secara psikologi, pendidikan psikologi ya, hati-hati dengan anak yang tertutup. Anak yang tertutup ini umumnya, ya mohon maaf ya, umumnya jadi korban kejahatan. Kenapa? Dia kalau seperti anak kasus anak-anak pelecehan seksual, anak lelaki kecil-kecil itu kan karena tertutup, dia tidak berani menyampaikan kepada ibunya, orang tuanya. Akhirnya ini berjalan begitu lama, tanpa ada penanganan. Ini kalau bahasa psikologi, ini introvert, jadi tertutup. Nah, jangan biasakan, jangan memberikan kesempatan anak-anak kita, adik-adik kita menjadi orang tertutup. Ya, ciri-cirinya suka menyendiri. Ciri-cirinya kalau ada apa-apa, kamu lagi ngapain? Enggak apa-apa. Dia menutup itu. Umumnya anak-anak yang terlibat di dalam narkoba, umumnya introvert. Golongan introvert, yang tertutup. Mana ada yang terbuka? Kalau terbuka pasti cepat ketahuan dia terlibat narkoba itu. Jadi hati-hati dengan kategori anak introvert, anak yang tertutup. Jadi bagaimana kita bisa mengubah, kalau perlu bawa ke psikolog, bagaimana mengubah sikap hidup yang introvert untuk menuju yang ekstrovert, terbuka. Ekstrovert itu terbuka. Jadi banyak ngomongnya, biasanya umumnya itu dirinya pendiam, suka menyendiri. Ya, ini kasus psikologi ya, kasus anak bunuh diri itu kasusnya terbanyak itu introvert, golongan itu. Jadi ini bahaya, ini penyimpangan kalau dibiarkan. Jadi harus ini, gunanya pesantren, ada kebersamaan, ini tidak menutup kemungkinan munculnya kategori introvert. Karena nggak mungkin dia bisa, tapi ada juga kasusnya, mungkin di sini ada. Ciri-cirinya menyendiri, walaupun sekamar dia nggak mau bersama, nggak mau makan bersama-sama, sholatnya mojok. Kalau ada kumpulan rame-rame dia nggak mau sendiri, dia merenung, banyak termenung, banyak ini. Jadi jangan biarkan, coba ajak bersama-sama. Bagaimana menyikapi seorang orang tua yang sikapnya keras tidak mendukung pendidikan anak-anaknya? Ya tadi itu, kata kuncinya tadi itu, komunikasi dengan orang tua harus dibangun. Komunikasi, sekali lagi komunikasi. Komunikasi itu artinya bagaimana kita berhubungan dengan yang baik. Bagaimana menempatkan dirinya posisi sebagai anak. Bagaimanapun orang tua, saya, Anda ini kan juga, Anda yang belum jadi orang tua, akan jadi orang tua. Tidak ingin anaknya itu minderi. Itu pasti itu. Tidak ingin anaknya itu berbicara tinggi. Tapi ada cara komunikasi. Kalau seorang anak yang baik, tentu menghibah-hibah kepada ibunya. Bu, tolong bu, saya sekolahkan. Dia meyakinkan ibunya. Karena dengan sekolah ini saya akan banyak berubah. Dengan sekolah ini saya insya Allah dapat bisa mengembangkan karir. Bisa macam-macam, bisa mengajar, bisa ini. Itu harus diyakinkan dengan komunikasi. Tapi kalau komunikasi salah, juga akan menimbulkan permasalahan. Orang tua akan bersikap lebih keras. Akan menjadi otoriter karena komunikasi yang salah itu. Akan menjadi orang tua yang lebih keras menghadapi anak-anaknya kalau kita salah di dalam menerapkan komunikasi antar anak dan orang tua. Ya. Baik ya, ada pepatah, maksud hati membelok gunung, apa daya tangan tak sampai. Jadi saya ingin membaca semua ini ya, tapi saya berpacu dengan waktu. Karena sebentar lagi saya harus siap-siap dan ini jam 12 saya harus berada di bandara. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lahu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada moderator. Kita ucapkan subhanallah. Baiklah, demikian materi yang sudah disampaikan oleh beliau, pencerahan-pencerahan, wacana-wacana ke depan, serta sebagai langkah awal kita untuk menyusun rumah tangga ke depan yang lebih baik, mempersiapkan kader-kader yang mampu mengembangkan peradaban Islam di Indonesia khususnya, mencetak serta mempersiapkan lingkungan kita sebaik-baiknya, sebagaimana yang beliau sampaikan tadi. Sekali lagi kami ulang, kita menjadi semut-semut yang hinggap di sarang laba-laba. Kemudian ketika di sarang laba-laba, kita mendapatkan makanan dari lebah-lebah yang sangat baik, sehingga kita bisa membangun sebuah jaringan yang ideal, membangun sebuah bangunan yang sangat kuat seperti laba-laba. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh orang tua kita, Hababah Khadijah Al-Hinduan, yang telah mampu membangun sebuah keluarga dengan menghasilkan kader-kader yang mengembangkan peradaban Islam seperti Dalwa ini. Ada yang tidak berharap begitu? Semuanya berharap? Ya, amin. Oleh karena itu, mudah-mudahan harapan tersebut bisa terlaksana. Karena itu, kita tutup dengan doa oleh beliau dan kami selaku moderator. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Selanjutnya, agar harapan kita bisa tercapai dan kegiatan kita ini menjadi nazrah, sebagai sebab nazrah Rasulullah menambah kecintaan kepada beliau dan menambah kecintaan beliau kita kepada beliau. Oleh karena itu, ini kami serahkan kepada beliau untuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyina wal mursalin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا رب، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مؤسرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.